gelis kabobo kuring. Manisna neng diska, manisna neng mina, desa manis kabobo kuring. Bagirna atek nonon, bagirna atek nonon, desa bagir kabobo kuring. Dedena atek buti, dedena atek tapi, desa dede kabobo kuring. Dedeng kabobo